kan aku ora ngerti. Sing percaya mesti sing wis do nyoba, iso uga sing wis padha ngalami. Pancen tresno werna-werna anane, tresno bondo rupa sing akeh dhewe, akeh duwe ora medhit. Aduh kamas aku cinta padamu. Sonjor tresno.